Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Qala al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Bait yang berikutnya. Bait yang ke-32. Wa al tufidul kulla fil umumi fil jam'i wal ifradi kal 'alimi. Huruf al, al-alif wal-lam, lebih tepatnya kita sebut al. Tufidul kulla, memberikan faedah al-kul, kecakupan, fil-umumi, dan keumuman, fil-jam'i wal-ifradi kal-alimi, jika ia masuk pada kata jamak atau kata mufrad seperti contohnya al-alimi. Al-muallif Syekh Darman Al-Sa'di rahimahullah, beliau di sini akan menyebutkan beberapa lafaz yang menunjukkan keumuman, kecakupan, dan keseluruhan. Hakikat yang ini permasalahan, termasuk permasalahan al-lughah, termasuk ilmu al-lughah, atau juga termasuk ilmu usul al-fiqh. Namun sengaja beliau sebutkan di sini dikarenakan permasalahan ini penting dan ada kaitannya dengan qawaid al-fiqhiyah, sehingga kita dapat memahami nas-nas, dalil-dalil yang thabit dari Rasul alaihi salatu wassalam, dan juga ayat-ayat Allah azza wa jal terkait kalimat yang ada yang dimasuki al padanya. Kata beliau, al, kata al, jika itu masuk pada jama' atau pada kata yang mufrad, menunjukkan keumuman dan kecakupan. Atau sebelum itu, kita perlu tahu bahwa al itu tidaklah masuk kecuali pada isim, karena al merupakan tanda isim dan tidak mungkin fi'il itu memiliki, bisa dimasuki oleh al-alif wal-lam. Dan isim yang dimasuki huruf al itu ada berapa macam, maksudnya alnya ini ada berapa macam. Tidak semua al itu menunjukkan keumuman. Ada al yang menunjukkan al-zaidah, hanya al tambahan saja, tidak ada faedahnya, ini hanya tambahan. Seperti al yang masuk pada nama-nama orang tertentu, seperti al-harith, al-abbas. Ini al tambahan saja. Ada juga al-ahdiyah. Al-ahdiyah yang dimaksud al-ahdiyah, yaitu yang dimaksudkan dengan penggunaan kata al ini terkait orang yang sedang kita bahas, atau terkait sesuatu yang sedang kita bahas. Misalnya kita sekarang membahas tentang seseorang tertentu, nah kita di tengah pembicaraan kita menggunakan ar-rajulu, menggunakan al. Ini bukan umum, tetapi di sini al-ahdiyah. Yang dimaksud ar-rajulu di sini, yakni orang yang sudah kita sebut tadi, yang sudah kita pahami, yang sudah dipahami bersama. Kita membahas tentang suatu rumah, kemudian di saat pembahasan kita tersebut kita menyebutkan al-baitu. Kita sama-sama tahu bahwa yang dimaksud dengan al-baitu di sini bukanlah seluruh rumah, tetapi rumah tertentu. Ini al-ahdiyah atau al-ta'rif. Nah, yang ketiga jenis al yang ketiga yaitu al-jinsiyah atau al-istighraqiyah. Al yang mencakup al-jenis. Al-jinsiyah yaitu al yang sifatnya itu jenis dan mencakup keumuman dan keseluruhan. Nanti akan beliau sebutkan beberapa contohnya. Tapi kita baca syarah Syekh Sa'di rahimahullah. Qala idza dakhalat al ala lafdhin mufradin aw lafdhin ala lafdhi mufradin aw lafdhi jam'in afadat al-istighraqi wal-umum. Apabila al itu masuk pada lafad mufrad, kata satu, kata mufrad, atau lafad jama' atau masuk pada lafad jama' lebih dari dua, afadat al-istighraq, maka al tersebut memberikan faedah al-istighraq, kecakupan dan keseluruhan, wal-umum dan keumuman. Wal-umu afadat al-istighraqi wal-afadat al-istighraq wal-umum li jami'il ma'na, dalam seluruh maknanya, dalam sebuah makna yang terkandung pada kata tersebut. Kata beliau, jika al ini masuk pada kata mufrad atau lafaz jama', maka itu memberikan faedah keseluruhan dan keumuman dalam semua makna yang terkandung di dalamnya. Inilah yang dimaksud dengan al al-istighraqiyah atau al al-jinsiyah, masuk seluruh jenis. Contohnya, maksudnya seluruh jenis yang termasuki al itu. Fadukhuluha ala al-mufradi mithlu qawlihi ta'ala. Contoh masuknya al pada kata mufrad, mithlu qawlihi ta'ala. Bisa anda melihat pada halaman 148. Itu ucapan Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Fadukhuluha ala al-mufrad, masuknya al pada kata mufrad, mithlu, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya al insan, manusia, lafi khusr, dalam keadaan merugi. Illa alladhina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, dan seterusnya sampai akhir ayat. Ay kulla insanin, ay kullu insanin khasirin, kullu insanin khasirun. Yang dimaksud al-insan, insan, kata insan di sini kemasukan huruf al, maka seluruh manusia, kullu insanin khasirun, setiap manusia, semua jenis manusia, siapapun dia, itu merugi. Umum, memberikan faedah, keumuman dan kecakupan semua manusia, tidak ada pengkhususan. La yakhtassu bi insanin duna ghairihi, tidak khusus satu atau satu dan tidak yang lainnya. Illa man istuthniya, kecuali yang dikecualikan, kecuali orang-orang yang dikecualikan. Asalnya manusia merugi berdasarkan firman Allah, innal insan, semua kita, semua manusia, selama itu manusia, keturunannya apa, warna kulitnya seperti apa, dan seterusnya, semuanya selama dia manusia merugi. Kemudian Allah kecualikan orang-orang yang tidak merugi tersebut, yaitu illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman dengan hati mereka, wa humul ladzina amanu biqulubihim wa amilus shalihat, dan beramal saleh dengan anggota badan mereka, wa tawasaw bil haqq, berwasiat untuk tegak di atas kebenaran, dan ilah ilmu yang bermanfaat, wal amalu salih, berwasiat untuk dan wal amalu salih, wa tawasaw bil haq, wa tawasaw bis sabr. Dan yang berikutnya, sifat yang berikutnya orang-orang yang tidak merugi, yaitu orang yang berwasiat di atas kesabaran dalam menjalankan amal salih tersebut, butuh adanya saling menasihati di atas al-haq, dan saling menasihati untuk sabar di atas menjalankan amal soleh yang sedang dia lakukan ini. Fahaulaihumur rabihun, maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Illa alladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, inilah orang yang beruntung dan tidak merugi, yang terkumpul padanya empat sifat ini: beriman, beramal soleh, saling menasihati di atas amalan soleh tersebut, di atas kebenaran, dan saling menasihati untuk tetap bersabar di atasnya. Maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. وَمَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذَا الْخِصَالِ حَصَرَ لَهُ مِنَ الْخَسَارِ بِحَسَبِ مَا فَاتَهُ. Dan barang siapa yang terluput darinya empat perangai ini, maka dia pasti akan meraih kerugian sesuai kadar apa yang terluput darinya. Orang yang tidak beriman merugi, orang yang tidak beramal soleh merugi, orang yang tidak saling menasihati di atas hak atau di atas sabar merugi. Sebesar apa kerugian yang diraih, sesuai dengan kadar hilangnya perangai yang ada pada dia. Tapi kesimpulannya, syahid dari ayat ini yaitu firman Allah, innal insana lafi khusr. Lihat kata al masuk pada al-insan. Huruf al masuk pada al-insan menunjukkan keumuman. Wa kadzalika qawluhu ta'ala innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan memiliki sifat halu', suka mengeluh. Suka mengeluh. Naam. Kemudian dirinci lagi, idza massahu syarru jazua. Jika diberi ujian asyar, ditimpakan kepadanya kejelekan, cobaan yang tidak mengenakan dirinya, jazur, berkeluh kesah, tidak terima. Ini sifat asal manusia, mendapat musibah, mendapat ditimpa sesuatu yang tidak mengenakan, pasti kita dapati rata-rata demikian, mengeluh, mengeluh, seakan-akan tidak pernah mendapat nikmat. Tidak sabar itu sifat asal manusia, sering mengeluh, ini tercela. Sehingga seorang jangan sampai ketika dia mendapat musibah, mendapat sesuatu yang tidak mengenakan dirinya, hendaknya dia bersabar, tidak perlu dia mengeluh kepada orang lain. Sifat yang tercela ini, idza massahu syarru jazua, jika mendapat ujian jazur, berkeluh kesah. Wa idza massahu alkhairu manua, tetapi jika diberi kebaikan, diberi harta, mendapatkan kenikmatan, manu'a, menjadi kikir. Menjadi orang yang manu, menahan dari apa yang Allah Azza wa Jal lapangkan dari kebaikan tersebut. Ini sifat asal manusia. Kata Allah intinya, innal insana, sungguhnya al-insan. Kata al-insan mencakup seluruhnya. Al-insan kemasukan huruf al padanya, menunjukkan keumuman. Demikian juga firman Allah yang lain, innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia, al-insan, seluruh manusia terhadap Rabb-nya itu mereka sangat ingkar. Sangat ingkar terhadap Rabb-nya. Tidak bersyukur kepada Allah, tidak bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Azza wa Jal. Atau kafir, tidak mau beriman dengan Rasul-nya. Ini manusia. Kemudian ayat yang lain, innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu betul-betul selalu berbuat zalim dan sangat kufur terhadap Rabb-nya. Ai kullu wahidin minan nasi hadhihi sifatuhu. Yani, maksudnya adalah setiap manusia itu pasti sifatnya demikian. Illa man akhrajahu Allahu an hadhihi sifatil madmumah, kecuali orang-orang yang Allah keluarkan dari sifat-sifat yang tercela ini. Ila sifatil khair, menuju sifat-sifat yang baik. Allati hiya addaduha, yang mana sifat baik itu adalah lawan daripada sifat-sifat yang tadi disebutkan dalam ayat. Qala min amthilati dukhuli al 'ala al-mufrad dukhuluha 'ala asma'illahi wa sifatih. Di antara contoh maksudnya al-istighraqiyah pada kata yang mufrad seperti dukhuluha 'ala asma'illah, maksudnya al pada nama-nama Allah, wa sifatih dan sifat-sifatnya. Fa kullama dakhalat ala ismin min asma'illah, maka jika ada al, seluruh al yang masuk pada nama dari nama-nama Allah, au sifat au sifatin min sifatih, atau sifat dari sifat-sifatnya, afadat jami'u dzalikal ma'na, maka memberikan faedah jami' keseluruhan makna yang terkandung di dalamnya. Wastaghraqathu, dan mencakup seluruh makna di dalamnya. Wabalaghat nihayatuhu, dan mencapai puncaknya. Di sini beliau ingin menjelaskan bahwa al yang masuk pada nama-nama Allah atau sifat-sifatnya itu mencakup makna yang sempurna. Seluruh makna kebaikan yang terkandung pada sifat tersebut itu ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena nama Allah itu pasti terkandung sifatnya. Seluruh nama dari nama-nama Allah itu pasti terkandung sifatnya. Maka ketika nama Allah itu dimasuki huruf al, maka mencakup semua makna yang terkandung dari nama tersebut. Seperti kalhayu, kalhayi, alqayyumi. Alhayi, maha hidup. Maha hidup. Hidupnya Allah mutlak, tidak sempurna. Kata hidup di situ sempurna, tidak ada kekurangan padanya. Al-Qayyum, maha tegak dengan sendirinya, tidak butuh dengan orang lain. Maha mengurus makhluknya sendiri, tidak butuh bantuan siapa-siapa. Alladzi lahul hayatul kamilah, yang dimaksud dengan al-hayy al-qayyum, yakni al-hayyu, alladzi lahul hayah al-kamilah, yang memiliki sifat hidup sempurna. Al-mustalzimah li sifatiz zat, yang mana sifat hidup ini selalu ada dan melekat pada zatnya Allah Azza wa Jal. Sehingga Allah maha hidup dan tidak akan pernah mati selamanya. Karena sifat hidup ini sempurna dan melekat pada zat Allah. Berbeda dengan kita. Kita tidak bisa dikatakan sebagai al-hayy. Kita hanya hayy saja. Tidak mungkin kita dikasih al. Karena kalau kita pakai al, menunjukkan kesempurnaan yang ada pada sifat, pada makna dari sifat itu. Ini tidak mungkin kecuali Allah Azza wa Jal. Sehingga kata Rob itu asli terjemahannya atau maknanya yang mengatur, pemilik, pengatur, itu Rob. Jika dikasih kata Al, berarti itu sudah Allah, tidak, bukan yang lainnya. Tapi kalau belum dikasih al, masih bisa kita boleh kita mengatakan fulan rabbud dari. Fulan adalah rabbud dar, pemilik rumah tersebut, pemilik rumah ini. Hewan ini rabbu, hewan ini adalah, atau fulan rabbu rabbul ghanam. Fulan adalah rabb, maksudnya yang mengatur, yang mengurusi hewan ini. Boleh selama tidak pakai al. Tapi kalau sudah dimasuki al, berarti makna itu sudah sempurna sehingga tidak boleh dikenakan untuk makhluk dan harus hanya kepada Allah Azza wa Jal. Sama seperti al-hayyu, al-qayyum dan sifat-sifat Allah yang lain. Kemudian juga al-alim, alladzi lahul ilm asy-syamil likulli ma'lumin. Demikian juga nama Allah al-alim, yang maknanya yang memiliki ilmu menyeluruh terhadap sesuatu yang dia ketahui. Seluruh ilmu Allah tahu. Segala sesuatu Allah mengetahui. Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Ghani. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih, maha rahim, pengasih terhadap hamba-hambanya, memiliki sifat kasih sayang disertai al, itu sudah sempurna, berarti sifatnya sudah sangat sempurna, kasih sayang dan rahmat yang sangat sempurna yang ada pada Allah. Al-Ghani, maha kaya dari seluruh sisinya. Al-Ali, al-A'la, al-Ali, maha tinggi. Al-Azim, al-Kabir, al-Jalil, al-Hamid, al-Majid, alladhi lahu jami'u ma'ani al-Azamah, yang memiliki seluruh makna al-azamah, keagungan, wal-kibriya, kewibawaan, wal-jalal, kehormatan, wal-jamal, keindahan, wal-hamdi, wal-majd, dan keterpujian. Waqis ala hadha baqiyatul asma'i wa sifat. Samakanlah dengan yang seperti ini seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Sehingga jika kita dapati sifat Allah jika diiringi dengan al, berarti itu sudah sempurna. Menunjukkan sifat tersebut sempurna dari seluruh sisinya, tidak ada kekurangan padanya. Walau lam yakun fi hadhil qa'idah, seandainya tidak ada dalam qa'idah ini, illa hadhal mawdu', kecuali dalam pembahasan asma' wa sifat saja, lakafa illa hadhal mawdu' asy-syarif, lakafa biha syarafan wa 'azamatan, maka hal itu sudah cukup menjadikan qa'idah ini agung dan utama. Kata beliau, seandainya dalam kaidah ini, yakni kaidah al, jika masuk pada suatu kata menunjukkan keumuman, jika itu hanya dalam permasalahan asma wa sifat saja, itu sudah cukup bahwa kaidah adalah kaidah yang agung. Karena dengan itu kita dapat mengenali Allah Azza wa Jalla dengan baik dan benar. Wa mithalu dukhuli al 'ala al jam'. Kemudian beliau sebutkan contoh al yang masuk kepada kata jama'. Fa mithlu qawlihi ta'ala ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyu al hamid. Wahai sekalian manusia, antum al fuqara. Lihat kata al fuqara jama'. Maka menunjukkan seluruh manusia itu fakir, butuh. Tidak ada yang tidak butuh dengan Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Dan dialah Allah maha kaya, lagi maha terpuji. Lihat. Antumul fuqara. Kalian fakir. Baik yang memiliki harta atau yang tidak memiliki harta. Baik yang memiliki jabatan atau yang tidak. Baik yang berpangkat atau tidak. Semuanya fakir. Semuanya fakir. Yang namanya manusia, selama dia masih manusia, kayanya seperti apapun juga, pangkatnya seperti apapun juga, selama dia manusia, pasti fakir dia. Fakir, butuh kepada Allah. Butuh kepada Allah. Siapa yang tidak butuh kepada Allah? Demikianlah. Jadi kata al, jika masuk pada kata mufrad atau kata jama' yang mana ini adalah al-istighraqiyah, menunjukkan keumuman dan kecakupan seluruhnya. Antumul fuqara, kalian semua adalah fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan ketahuilah, Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Kemudian juga firman Allah azza wajalla yang lain, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Wahai sekalian manusia, annas jama' al-insan mufradnya, termasuk seluruh manusia. Idkhulu fiha idkhulu fi hadha al-khitabi jami'an nas. Masuk dalam khitab ini, masuk dalam pembicaraan ini, konteks ini, seluruh manusia. Wa qawluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu yadkhulu fi 'umumil mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu, masuk di dalamnya seluruh kaum mukminin secara keumuman. Innamal musyrikuna najas yadkhulu fihi kullu musyrikin. Innamal musyrikuna najas, sesungguhnya orang musyrik itu najas, najis. Yadkhulu fihi kullu musyrik. Masuk dalam kata najis itu seluruh orang musyrik. Nah, seluruh orang musyrik itu najis. Apa maksudnya najis? Yani najis i'tiqadnya, najis keyakinan mereka, akidah mereka itu najis. Adapun tubuh mereka, badan mereka tidak najis, kecuali jika memang terkena benda najis. Bukan berarti najis kemudian badan-badan mereka juga najis, tidak. Karena orang musyrik badannya suci, tidak najis. Dahulu Rasulullah SAW, beliau biasa bersentuhan dengan orang musyrik sekalipun, dan beliau tidak pernah membersihkan tangannya ketika menyentuh orang kafir. Atau pakaian yang beliau kenakan, pernah dikasih pakaian itu buatan orang kafir, orang musyrik, dan beliau langsung memakainya, tidak mencucinya terlebih dahulu. Dikasih makan orang Yahudi, beliau tidak mencuci bekas pegangan piring yang ada, menunjukkan mereka tidak najis. Hanya akidah yang ada pada mereka itu najis. Wa qawluhu innamal muslimina innal muslimina wal muslimat ila akhiriha ya ummu hadhil asnaf al madhkurah. Innal muslimin wal muslimat, sungguhnya orang muslim dan orang muslimat. Al muslimin, menggunakan kata al di situ, mencakup seluruh kaum muslim, laki-laki wal muslimat, seluruh kaum muslim perempuan, umum pada seluruh jenis yang disebutkan. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat, sungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Ya ummu kullu amalin badani, mencakup dalam amalan al a'mal, masuk dalamnya amalan badan, wa mali, amalan harta, ubadi, amalan ibadah, au madi, atau amalan dunia selain ibadah, wallahu a'lam. Namilah terkait kaidah bahwa al, jika masuk pada kata menunjukkan keumuman padanya. Kemudian yang berikutnya adalah masih terkait lafaz-lafaz yang menunjukkan keumuman, kata beliau, wan nakiratu fi siyakin nafi tu'til umuma au siyakin nahi. Kata nakirah, sekarang di antara lafaz umum juga adalah kata nakirah fi siyakan nafi, dalam konteks kalimat yang dinafikan. Kita tahu kalimat yang dinafikan misalnya, kemudian di dalamnya terdapat kata nakirah, maka tu'til umum, memberikan faedah keumuman. Au siyakin nahi, demikian juga kata nakirah yang ada dalam konteks larangan. Idza ja'atin nakiratu ba'da an-nafi, kata beliau, jika nakirah itu datang setelah penafian, yakni ada kata nakirah dalam konteks pembicaraan yang dinafikan, atau ja'at ba'da an-nahi, atau kata nakirah itu ada dalam konteks larangan, dallat 'alal 'umum wasyumul, maka menunjukkan keseluruhan dan keumuman. Famitsalun nakirah fi siyakin nafi, contoh nakirah dalam konteks penafian, la ilaha illallah, kalimat tauhid, la ilaha illallah, tidak ada ilah illallah kecuali Allah. Lihat nakirah, tahu nakirah ya, bukan ma'rifah. Kata ilah di sini nakirah, dia terletak dalam konteks penafian, menunjukkan seluruh yang namanya ilah itu tidak ada. Seluruh ilah tidak ada yang berhak untuk mendapat peribadatan. Nafat kulla ilahin fis sama'i wal ard, dinafikan dalam konteks ini seluruh yang namanya ilah, baik di langit maupun di bumi dan di mana saja, tidak ada yang namanya ilah. Wa athbatat, kemudian ditetapkan setelahnya ilahiyah, wa athbatat ilahiyatillahi ta'ala, kemudian saat itu ditetapkan ilahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga kata yang lain, contoh yang lain, wa kadzalika la haula wa la quwwata illa billah, la haul kata nakirah, wa la quwwah kata nakirah juga, tidak ada daya yang bisa merubah satu keadaan menuju keadaan yang lain. Wa la quwwah, tidak ada kemampuan dan kekuatan yang bisa merubah seluruh keadaan tersebut, illa billah, kecuali dengan kemampuan dan kekuatan Allah. Lihat konteks ini, konteks penafian. Kalimat ini adalah kalimat nafi, di dalamnya ada kata nakirah, berarti menunjukkan seluruh dan keumumannya. Ai la tahawwalu min halin min jami'il ahwal wa la quwwata 'ala dzalika tahawwulu illa billah. Maksudnya berarti la haula wa la quwwata illa billah, tidak ada perubahan dari satu keadaan menuju keadaan yang lainnya. Keadaan apapun tidak bisa berubah menuju keadaan yang lain. Wala quwwah, dan tidak ada kekuatan dan kemampuan ala dzalik yang bisa merubah keadaan-keadaan tersebut, illa billah, kecuali dengan kemampuan Allah dan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan seluruh keadaan dan seluruh kekuatan itu hanya milik Allah yang sempurna. Wa kadza qawluhu ta'ala wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wa la yuhitun, dan manusia tidak memiliki dan tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki ilmu tentang ilmunya Allah, yakni bi syai'in, tentang suatu apapun dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali apa yang dia kehendaki. Yakni kita tidak tahu tentang ilmu Allah, kita tidak mengetahui ilmu-ilmu Allah itu seperti apa sama sekali. Bi syai'in, syai'in nakirah, dalam konteks penafian. Wa qawluhu ta'ala yawma la tamliku nafsul li nafsin syai'an, di hari kiamat, yang mana di hari tersebut la tamliku nafsun, setiap jiwa tidak berdaya, tidak memiliki kemampuan untuk menolong, li nafsin, untuk menolong jiwa yang lain. Yawma la tamliku nafsun, kata nakirah lagi, di hari itu seorang tidak bisa memiliki kekuatan dan kemampuan untuk memberikan pertolongan kepada orang lain, li nafsin, kata nakirah. Siapapun dia yang dahulu di dunia memiliki pangkat jabatan, siapapun dia tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan pertolongan kepada orang lain, sekalipun orang lainnya juga umum, linafsin, semua jiwa, baik anaknya sendiri, bapaknya sendiri, orang terdekatnya sendiri, orang yang dia cintai sendiri, tidak mungkin bisa memberikan manfaat kepada mereka. Setiap jiwa mengurus dirinya masing-masing, syai'an, sama sekali. Lihat kata nakirah, menunjukkan umum, semuanya mencakup. Nakirah dalam konteks larang, dalam konteks penafian, menunjukkan keumuman. Nakirah dalam konteks larangan juga demikian. Contoh juga yang lain, la dharara wa la dirar. La dharara wa la dirar, hadis, tidak boleh memberikan madarat. Ini la dharara, tidak ada yang namanya madarat. Berarti tidak boleh memberikan madarat dalam bentuk apapun. Semua bentuk madarat tidak boleh. Dan banyak lagi contoh-contoh yang seperti ini. Kesimpulan yang kita dapati, kata nakirah dalam konteks penafian menunjukkan keseluruhan dan keumuman. Demikian juga kata nakirah wa mithalun nakirah fi siyakin nahi, kata nakirah yang terdapat pada konteks ucapan kalimat yang larangan di situ, dalam konteks larangan. Qauluhu ta'ala, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa la tad'u ma'allahi ilahan akhar. Lihat kata ilah di sini nakirah. Di sini nakirah. Ilah bukan al-ilah, bukan ma'rifah, tetapi ilah nakirah. Nakirah dalam konteks larangan. Wala tad'u, janganlah kamu berdoa bersama dengan Allah kepada ilah yang lain. Seluruh ilah mencakup semuanya. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Dan masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kamu berdoa bersama Allah dengan ahadan. Ahadan nakirah, suatu apapun. Syamilun syamilu kulli ahadin, mencakup seluruh manusia, siapa saja. Satu bentuk pun tidak boleh kita berbuat syirik kepadanya. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Janganlah kamu mengucapkan tentang sesuatu yang akan kamu perbuat di keesokan harinya. Suatu apapun, jangan kamu ucapkan. Jika kamu ingin berbuat keesokan harinya, illa ayyasha Allah, kecuali dengan mengatakan, jika itu dikehendaki oleh Allah. Nah, ini juga mencakup keumuman. Yang kesimpulannya, kaidah ini menunjukkan kepada kita bahwa nakirah yang terletak pada konteks penafian atau konteks larangan menunjukkan kecakupan dan keseluruhan. Itulah dua kaidah yang bisa kita ambil dalam pertemuan kali ini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, bismillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.